بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. إخواني في الدين رحمكم الله، melanjutkan pembahasan pada kitab Usul Sunnah. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada penjelasan tentang kedudukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bahwa hadisnya sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai tafsir terhadap Al-Qur'an. Lalu disebutkan pula berikutnya, walaysa fi sunnati qiyas, tidak ada di dalam sunnah qiyas. Dengan makna tidak boleh menggunakan qiyas untuk menolak hadis. Wala tudrabu lahal amsal. Ini sikap berikutnya terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tudrab lahal amsal. Tidak boleh ditabrakkan atau diadukan atau disebutkan permisalan-permisalan untuk tidak menerima sunnah. Hal ini pernah terjadi yang semacam itu, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa Nabi SAW menyuruh untuk berwudu disebabkan sesuatu yang disentuh api, makan sesuatu yang disentuh api. Maka ada seseorang mengatakan kepada Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis itu, ara'ait al-hamim atatawadda' minhu, bagaimana dengan air yang dipanaskan? Apakah engkau akan berwudu darinya? Nah, ini suatu sikap yang tidak tepat. Bagaimana disampaikan kepadanya bahwa seorang dianjurkan berwudu karena makan sesuatu yang disentuh api? Justru dia bertanya, bagaimana kalau airnya yang dimasak? Bolehkah berwudu dengannya? Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan kepadanya, ya ibn akhi, idza haddatsuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsan fala tadrib lahal amsal. Wahai anak saudaraku, kalau aku menyebutkan kepadamu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kamu jangan buat permisalan-permisalan seperti itu, seolah-olah ingin menyanggah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini satu sikap yang enggak benar. Begitu pula sikap-sikap yang semacamnya dalam permasalahan yang lain, kalau intinya itu ingin menyanggah atau memberikan iskal terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak diperbolehkan. Adapun wudu dengan air yang dipanaskan, maka ulama membolehkan, dan ada riwayat dari Umar radhiyallahu anhu yang membolehkan hal itu. Dan adapun wudu dari sesuatu yang disentuh api, maka itu disunahkan, tidak diwajibkan. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah juga mengatakan, wala tudraku bil uqul wal ahwa. Sunnah Nabi juga tidak diketahui dengan akal. Ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan terbangun di atas akal, tapi di atas wahyu. Oleh karenanya, agama ini, apalagi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, intinya adalah nakal, bukan akal tapi nakal. Nakal yakni nukilan dari Allah ataupun dari Rasulnya, yakni wahyu. Bukan pula al-ahwa, hawa nafsu, keinginan jiwa, kemauan jiwa, bukan. Kalau ingin belajar hadis dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pelajarilah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan melalui para rawi dengan sanad-sanadnya. Itu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah serta ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu bahwa ketika seseorang mempelajari agama dengan akal, dia akan salah jalan dan salah pula hasilnya. Oleh karenanya ditegaskan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah tentang sunnah ini, bukan urusan akal, bukan urusan hawa nafsu. Dan Ali radhiyallahu anhu mengatakan, "Law kana dinu birra'i lakana asfal al-khuffain aula bil mashi min a'lah, walakinni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri qadamai." Seandainya agama ini dengan akal, tentu dalam bab mengusap khuf, semacam kaos kaki terbuat dari kulit, seorang diperbolehkan mengusapnya sebagai ganti membasuh kaki dalam wudu. Kalau agama dengan akal, tentu yang diusap itu yang bawah. Tapi aku justru melihat Rasulullah mengusap yang atas. Nah, ini sebagai contoh bahwa agama itu bukan sesuatu yang bersumber dari akal, tapi dari wahyu. Dan akal jangan digunakan menentang agama, tapi digunakan memahami agama dan mendukung agama. Innama huwa al-ittiba' wa tarkul hawa. Hanyalah sunnah Nabi itu dengan ittiba', diikuti dan meninggalkan hawa nafsu. Kemudian berikutnya Al-Imam Ahmad mengatakan, "Wa minas sunnati lazimati allati man taraka minha khoslatan lam yaqbalha wa yu'min biha lam yakun min ahliha." Dan di antara as-sunnah al-lazimah, sunnah yang wajib, yang harus, artinya ajaran Rasulullah. Jangan difahami sunnah di sini adalah sesuatu yang hukumnya sunnat, bukan wajib. Tapi as-sunnah, ajaran Rasulullah SAW yang lazimah, yang wajib. Allati man taraka minha khoslatan, yang bila seseorang meninggalkannya satu saja, lam yakbalha, tidak menerimanya, wa yu'min biha, tidak mengimaninya, lam yakun min ahliha, ia tidak menjadi ahlu as-sunnah. Ha, yakni as-sunnah. Ya, dhamir ha kembali kepada as-sunnah, kata ganti ini kembali kepada as-sunnah, yakni ia tidak menjadi ahlu sunnah kalau dia meninggalkan satu saja dari sunnah yang wajibah, yang lazimah, yang akan disebutkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ini juga hal penting. Jadi di sana ada pokok-pokok ajaran Islam yang beliau istilahkan dengan sunnah lazimah, yang itu prinsip-prinsip agama, yang bila seseorang meninggalkan satu saja, bukan ahlus sunnah. Satu saja, apalagi dua, tiga, dan seterusnya. Sehingga kalau begitu, dengan kata lain, bahwa seorang yang mau jadi ahlus sunnah harus meyakini itu semua. Jangan ketinggalan walaupun satu saja. Dan ini ditegaskan oleh Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarh Sunnah. Wala yahillu li rajulin an yakuna fulanun sahibu sunnatin hatta ya'lama annahu qad ijtama'a fihi sunnah. Dan tidak halal bagi seseorang untuk mengatakan fulan itu sahibu sunnah, fulan pengikut sunnah, hatta ya'lam, sampai dia benar-benar tahu, annahu qad ijtama'a fihi sunnah, bahwa telah terkumpul padanya ajaran-ajaran sunnah, tidak tertinggal darinya ajaran-ajaran sunnah. Fala yuqalu lahu sahibu sunnatin hatta tajtami'a fihi sunnah kulluha. Sehingga tidak boleh dikatakan pada seseorang dia itu sahibu sunnatin, pengikut sunnah atau ahli sunnah, sampai terkumpul padanya ajaran-ajaran sunnah, pokok-pokok agama itu seluruhnya. Jadi di sini sinkron antara ucapan Al-Imam Ahmad rahimahullah dengan Al-Barbahari, dan Al-Barbahari termasuk ilmunya dari Ahmad, termasuk pengikut mazhab Ahmad rahimahullah taala, rahimahumullah. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, jadi kalau misalnya ada seseorang nampaknya mengajarkan tauhid, nampaknya mengajarkan sunnah, tapi ada satu prinsip agama yang termasuk dalam usul sunnah ini enggak dia yakini, tidak bisa kita katakan ahlu sunnah. Tidak boleh pula kita terkecoh, dia akan mengajarkan tauhid, mengajarkan sunnah. Iya, tapi harus semuanya diyakini. Bukan sebagian diajarkan, sebagian tidak dia yakini, walaupun satu. Oleh karenanya, sebagian ulama mencontohkan dulu seperti Ya'qub bin Syaibah, padahal dia seorang imam dalam bab hadis, tapi sebagian ulama mengatakan dia bukan ahlus sunnah. Kenapa? Karena satu masalah tidak sejalan dengan jalannya ahlus sunnah dalam hal keyakinan terhadap Al-Quran. Ada satu kesalahan pada beliau. Kemudian setelah kita mengetahui itu, kita akan melihat bagaimana perincian Imam Ahmad rahimahullah ta'ala tentang hal-hal yang merupakan pokok-pokok ahlus sunnah, ajaran ahlus sunnah yang harus diyakini. Kata beliau, di antaranya adalah al-imanu bil qadari khairihi wa syarrih. Beriman dengan takdir khairihi wa syarrih, yang baiknya maupun yang buruknya. Wa tasdiq bil hadits fihi, dan membenarkan hadis-hadis dalam bab takdir. Wal iman biha, mengimaninya. La yuqalu lima, tidak mengatakan kenapa kok begini. Wala kaifa, tidak pula mengatakan bagaimana sih kok ketetapannya begini, takdirnya seperti ini. Innama huwa tasdiq wal iman biha. Urusan takdir itu hanyalah kita membenarkan dan mengimaninya. Nah, ini termasuk salah satu usul pokok dan prinsip ajaran ahli sunnah wal jamaah, mengimani takdir. Masalah takdir ini kita tahu bahwa itu tergolong dari salah satu rukun-rukun iman. Ayat-ayat Al-Quran menyebutkannya, hadis Nabi menyebutkannya dalam jumlah yang banyak. Allah Azza wa Jalla berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, dalam surat Al-Qamar, ayat-ayat terakhir. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan takdir. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Allah menciptakan segala sesuatu dan menetapkan takdirnya dengan sebenar-benarnya, ketetapannya dengan sebenar-benarnya. hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya beliau oleh malaikat Jibril, "Mal iman? Iman itu apa?" Apa jawab Nabi? "Al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi." Iman adalah beriman kepada Allah, para rasulnya, kitab-kitabnya, malaikatnya, para rasulnya, kitab-kitabnya, hari akhir, dan beriman dengan takdir khairihi wa syarrihi, baiknya maupun buruknya. Semuanya harus kita imani dan semuanya dari Allah Azza wa Jalla. Baiknya jelas, yang buruknya juga diimani dari Allah. Dan buruk di sini bukan artinya Allah menetapkan sesuatu yang buruk, tidak. Tapi bagi orang al-maqdur yang dikenai takdir itu mungkin merasakan apa? Syar. Ditakdirkan kecelakaan, jatuh, sakit, rugi. Bagi dia syar saat itu. Tapi secara umum semua apa yang Allah tetapkan baik. Karena apa? Dia enggak tahu hikmah di balik itu bagi dia. Atau hikmah bagi orang lain. Ya. Sehingga disebutkan syar di sini buruk bukan artinya Allah menetapkan sesuatu yang buruk. Dalam arti ada perbuatan Allah yang tidak baik, tidak begitu. Tapi di sini bin nisbati ilal maqdur, bagi yang diberi takdir itu terkadang merasakan syar, ya, atau ada syar padanya. Jadi jangan disalahpahami bahwa Allah Azza wa Jal di antara perbuatannya adalah perbuatan yang syar. Ini tidak benar. Semua perbuatan Allah baik. Kemudian at-tasdiq bil ahadits, membenarkan semua hadis yang ada padanya. Karena urusan takdir, terkadang manusia itu mencerna dan tidak nyampe. Pikirannya enggak sampai untuk memahaminya. Maka di sini ditegaskan, yang penting tasdik, kamu imani. Selama itu ayat ataupun hadis yang sahih. Walaupun kamu mau mikirkan belum nyampe. Yang penting kamu imani. Kenapa? Karena takdir ini kata ulama sirrullah fi khalqi. Rahasia Allah dalam makhluknya. Bagaimana orang mau mengungkap rahasia Allah? Tidak bisa. Rahasia manusia saja kadang kita tidak tahu. Mau diungkit-ungkit tidak bisa. Maka yang penting saddiq, imani. Makanya ulama dulu juga, bahkan Nabi SAW bersabda dalam hadis, "Idza ja'akumul qadar fa'amsiku." Bila datang padamu berita takdir, tahan diri. Jangan berkelana dengan otakmu, melanglang buana enggak tahu kemana, memahami dengan akal. Jangan. Amsik, tahan diri, imani. Begitu kata Rasul alaihi wasallam. Sebagai contoh misalnya, hadis Nabi SAW dalam Arba'in Nawawi, ketika Nabi menyebutkan ada seorang beramal dengan amalan ahlul jannah sehingga tidak tersisa antara dia, ya, dengan surga kecuali zira, satu hasta saja. Ada ketetapan takdir Allah, beramal dengan amalan ahlul nar dan masuk nar, masuk neraka. Dan sebaliknya juga seperti itu. Ya. Kadang orang berpikir, bagaimana ini? Nah, hati-hati. Hati-hati. Kewajibanmu beriman. Akalmu sampai memahami hikmahnya apa tidak, itu urusan belakang. Karena kemampuan otak manusia berbeda-beda, ilmu pengetahuan mereka bertingkat-tingkat, ilmu agama bertingkat-tingkat, jangan menggunakan akal yang akibatnya apa? Menolak. Jangan. Adapun hadis ini Nabi sebutkan dalam riwayat yang lain sekedar untuk menjelaskan dan menunjukkan bahwa kadang kita enggak tahu sehingga ada sesuatu yang muskil yang kita enggak jelas dalam urusan takdir ini. Disebutkan dalam riwayat yang lain tentang hadis ini, ya'malu bi'amali ahli jannah fi ma yarahun nas. Sepanjang hidupnya beramal dengan amalan ahli jannah, tapi dalam pandangan manusia. Dalam pandangan manusia, hakikatnya Allah lebih tahu. Hakikatnya Allah lebih tahu. Ketika dia sendirian, ngapain aja dia? Apa yang dia lakukan? Penampilan lahiriahnya, amalan ahlul jannah, qalbunya ikhlas apa tidak? Keyakinannya ada apa di dalamnya? Allah yang Maha tahu. Maka orang-orang yang ternyata dalam kalbunya, dalam kesendiriannya, fi syai ada sesuatu padanya, bisa jadi akhirnya justru tertutup dengan penutup yang jelek. Sehingga walaupun nampak di mata manusia baik, hakikatnya tidak bagus, dan akhirnya terbukti dia tidak bagus dan masuk neraka. Nah ini contoh saja. Maka Imam Ahmad menegaskan dalam bab takdir, tasdik imani. Wal iman biha, mengimaninya. Wala yuqalu lima, jangan kamu katakan kenapa. Seperti tadi loh, kenapa? Sepanjang hidupnya beramal amalan ahlul jannah kok kemudian tinggal ya sejeng apa satu hasta jadi masuk neraka, gimana? Lima, kenapa? Kaif, bagaimana kok seperti itu? Bagaimana Allah menakdirkan seperti itu? Enggak, jangan berkata seperti itu. Ya. Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. La yus'alu amma yaf'al. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah lakukan, wa hum yus'alun. Tapi merekalah yang ditanya. Ini rahasia Allah. Rahasia Allah. Ya, dan Allah Maha Adil, Allah Maha Hikmah. Kemampuan kita terbatas. Kata Imam Syafi'i, lil aqli haddun yantahi ilaih. Akal ini punya batas. Yang dia berhenti pada batas itu, enggak bisa melebihi. Sebagaimana tangan kita, kekuatan tangan kita punya batas. Mau mengangkat 1 ton tangan kita enggak mampu. Mata kita terbatas mau melihat di balik tembok enggak mampu. Pendengaran kita terbatas mau dengar yang di belakang sana enggak mampu. Otak kita juga terbatas. Mau mikirkan sesuatu yang urusannya gaib, tidak mampu. Nah, takdir ini urusan gaib, imani. Jangan bertanya kenapa, bagaimana. Tidak, tidak boleh melakukan itu. Innama huwa tasdik wal iman biha. Ini hanyalah tasdik, pembenaran, dan imani takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Kemudian dalam bab iman dengan takdir, sebagaimana diungkapkan oleh para ulama, kita imani maratibut takdir, tingkatan-tingkatan takdir. Pertama kita imani ilmu Allah terhadap semua yang ada ini. Ilmun kitabatu maulana masyiatuh wa huwa ijadun wa takdiru. Yang pertama kita imani bahwa Allah mengilmui, mengetahui segala sesuatu yang dulu, makana, wama yakun, yang akan datang, wama lam yakun laukana kaifa yakunu, dan sesuatu yang tidak terjadi, seandainya terjadi, seperti apa kejadiannya, Allah tahu. Seperti apa? Seperti orang kafir yang menyesal ketika di neraka ingin kembali ke dunia. Itu terjadi apa tidak? Enggak terjadi. Tapi seandainya terjadi, Allah tahu nanti bakal seperti apa. Walau ruddu la'adu. Kalau mereka dikembalikan ke dunia, mereka akan kembali kafir. Jadi pengetahuan Allah Azza wa Jal maha luas. Yang dulu, yang akan datang, bahkan yang tidak terjadi. Kalau terjadi, seperti apa kejadiannya? Allah tahu. Ini tingkatan pertama dalam takdir. Kita imani ilmu Allah. Yang kedua, kita imani bahwa apa yang ada dari makhluk-makhluk Allah di alam ini, Allah telah catat. Al-Kitabah, penulisan takdir, semuanya telah dicatat di Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, masyiah, itu juga dengan kehendak Allah. Tidak ada sesuatu yang lepas dari kehendak Allah. Dan yang terakhir, al-ijad, bahwa itu adalah juga ciptaan Allah. Allah menciptakan manusia, sifatnya, dan juga perbuatannya, dan makhluk-makhluk yang lain, ini ciptaan Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai, Allah pencipta segala sesuatu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam ayatnya, wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, segala sesuatu kami telah tulis dan kami telah tetapkan fi imamin mubin, yakni di Lauhul Mahfuz. Nah, dan masih banyak dalil-dalil tentang hal ini, tapi apa yang kita sebutkan sudah mencukupi dan bisa dikaji yang selanjutnya pada kitab-kitab yang lain. Ini tentang takdir. Kemudian berikutnya Imam Ahmad menyebutkan, وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ تَفْسِيرَ الْحَدِيثِ وَيَبْلُغُهُ عَقْلُهُ فَقَدْ كُفِيَ ذَلِكَ وَأُحْكِمَ لَهُ. Dan barang siapa yang belum mengetahui tafsir suatu hadis, وَيَبْلُغُهُ عَقْلُهُ, dan akalnya belum nyampe memahami penafsiran hadis itu, فَقَدْ كُفِيَ ذَلِكَ, maka cukup bagi dia mengimani itu dan membenarkannya. Wa uhkima lahu fa alaihi al-iman bihi wa taslim, maka dia kewajibannya adalah mengimaninya dan berserah diri, percaya. Nah, ini masih sedikit kembali ke bab mengimani hadis-hadis Nabi dan juga terkait dengan takdir tadi. Kalau seseorang belum tahu tafsir hadis, penjelasan seperti yang tadi kita contohkan, ya, dia belum mengetahui maknanya ini seperti apa. Atau misalnya hadis tentang lalat yang kemudian ditolak oleh orang-orang aqlaniyun, para rasionalis. Nabi memerintahkan apa? Kalau ada lalat jatuh ke air, jangan dibuang begitu saja, celupkan dulu kemudian buang. Kenapa? Karena di salah satu sayapnya itu ada racun, di satu yang lain ada penawarnya. Nah, ini bagi sebagian orang gak tahu tafsirannya, seperti apa sih maksudnya? Apa benar seperti itu? Nah, kalau seseorang belum nyampe memahami hal itu, cukup yang penting kamu imani, terima. Jangan dengan model tadi, dengan kias, ya, dengan apa namanya, hawa nafsu, dengan perumpamaan-perumpamaan, kemudian mengatakan tidak, nggak benar hadis ini, ya, nggak benar, dengan berbagai alasan seperti itu, akhirnya menolak hadis walaupun dalam Sahih Bukhari. Ini harus dihindari. Tapi kewajiban kita adalah apa? Iman. Kalau enggak nyampe, imani. Toh ternyata kemudian setelah ada penelitian, benar apa yang dalam hadis. Dulu para sahabat belum meneliti seperti penelitian sekarang ya dalam teknologi. Mereka semua beriman. Begitu mestinya. Mithlu hadis as-sadiq al-masduq. Sebagai contoh, hadis tentang as-sadiq al-masduq. Tadi yang kita sebutkan. Seseorang yang beramal dengan amalan ahli jannah, kemudian masuk neraka itu. Iman. Wa mithlu ma kana fil qadar. Dan seperti hadis tentang takdir. Ya, itu tentang takdir juga. Innamal a'malul khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu dengan akhirnya, tergantung dengan akhirnya. Ya. Ulama mengatakan al-khawatim mirathus sawabik. Penutup seseorang itu warisan daripada sebelum-sebelumnya. Kalau dia ditutup dengan kebaikan, ada sebelumnya kebaikan-kebaikan. Insyaallah. Diketahui orang atau tidak. Kalau dia ditutup dengan kejelekan, berarti sebelum-sebelumnya ada kejelekan. Diketahui orang atau tidak. Allah Maha tahu. Nah. Jadi tentang takdir ini sekali lagi, sikapi dengan iman dan taslim, berserah diri kepada Allah, mengimaninya. Wa mithlu hadithir ru'yah kulliha. Dan seperti hadis-hadis tentang ru'yatullah, melihat Allah. Seperti yang kita terangkan pada kesempatan yang lalu, hadis tentang melihat Allah Azza wa Jal bagi ahlul jannah, imani. Wa inna'at anil asma', walaupun itu jauh dari pendengaran. Dalam cetakan yang lain, wa innabat anil asma', yani walaupun itu di telinga terasa pedas. Pedas bagi siapa? Maksudnya pedas bagi orang-orang yang ya tidak apa pasrah tadi. Terutama orang-orang ahli bid'ah mendengar hadis-hadis seperti itu, pedas telinga mereka. Makanya mereka mengingkari tentang takdir, tidak beriman. Mereka mengingkari tentang ru'yatullah, melihat Allah. Mendengar hadis-hadis itu ibarat halilintar, panas telinga mereka. Wastauhasa minhul mustami', walaupun orang yang mendengarnya merasa wahsyah, merasa aneh. Ya, kok begini? Nah, ini bukan sifat ketundukan. Para sahabat mendengar itu semua dan tunduk dan iman. Tidak ada masalah. Wa innama 'alaihil iman biha, hanyalah dia berkewajiban mengimaninya. Wa an la yurda minha harfan wahida, jangan menolak walaupun satu huruf, satu kalimat, jangan. Selama sahih, imani. Wa ghairi dzalika minal ma'thurat anisiqat, dan selain itu dari al-ma'thurat, hadis-hadis yang diriwayatkan dari para rawi yang thiqah, rawi yang terpercaya. Kemudian adapun tentang ru'yatullah, melihat Allah Azza wa Jal, waktu itu telah kita terangkan. Dan ini sebagai pahala dari Allah Azza wa Jal untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Suhaib, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza dakhala ahlul jannatil jannah," bila penghuni surga masuk ke dalam al-jannah, "wa ahlun nar an-nar," penghuni neraka masuk neraka, "nada munadin," penyeru berseru, "ya ahlul jannah," wahai ahlul jannah, "inna lakum indallahi maw'idan yuridu an yunjizakumuh," Allah punya janji yang ingin Allah wujudkan untuk kalian. Maka mereka mengatakan, "Alam yusakil mawazinana wa yubayyid wujuhana wa yujirna minan nar wa yudkhilna al-jannah," bukankah Allah sudah memberatkan timbangan kebaikan kami, memutihkan wajah-wajah kami, memasukkan ke dalam al-jannah, menyelamatkan dari neraka. Ya, ini sudah karunia begitu besar, kok masih ada lagi? Fakashaf al-hijab, maka Allah buka tutupnya. Fayangduruna ilaih, mereka pun melihat Allah Azza wa Jal. Fama a'tahum syai'an a'zama min dhalik, maka tidak pernah mereka diberi sesuatu oleh Allah yang lebih daripada itu. Wadhalika ziyadah, atau watilka ziyadah, dan itulah az-ziyadah yang dimaksud dalam firman Allah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, dalam surat Yunus. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik, mendapatkan al-husna, yaitu al-jannah, surga, wa ziyadah, dan tambahan, yaitu melihat Allah Azza wa Jalla. Ini hadis mutawatir bil makna, banyak hadis dalam bab ini, ayat juga menyebutkannya dan harus kita imani. Berikutnya, Al-Imam Ahmad mengatakan, wa anna yukhasim ahadan wa la yunadhira. Wa anna yukhasim ahadan, dan janganlah dia mendebat seseorang. Wa la yunadhirahu, dan tidak berdiskusi dengannya. Wa la yata'allamul jidal, jangan belajar ilmu perdebatan. Nah, ini termasuk salah satu prinsip yang sebelumnya kita telah sebutkan, bahwa dalam bab ini, yakni seseorang banyak berbuat seperti ini tidak dibenarkan, dan bila dia dituntut untuk berdialog, berdialog dengan cara yang billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Niatnya baik, caranya baik, pembahasannya baik. Begitu. Kalau tidak, tidak boleh, seperti yang tadi kita telah sebutkan. Fa innal kalam fil qadari war ru'yati wal Qur'an wa ghairiha minas sunan makruhun wa manhiyun anhu. Karena al-kalam, perdebatan fil qadar, dalam bab takdir, wal Qur'an wal ru'yah, dan dalam hal melihat Allah Azza wa Jalla, wal Qur'an, dan dalam hal Qur'an, wa ghairiha, dan yang lainnya, minas sunan, dari pokok-pokok agama, makruhun, perdebatan dalam bab itu makruh, dibenci. Wa manhiyun anhu, dilarang. Nah, ini sekali lagi menegaskan prinsip yang tadi telah disebutkan. Perdebatan dalam bab ini takdir. Seperti yang tadi kita sebutkan, takdir urusannya ada berita, imani. Bukan direka-reka dengan akal. Perdebatan dalam bab ini membuat orang bisa jadi salah, bisa jadi berkeyakinan yang sesat, mengerikan. Karena masalah takdir tidak diketahui melalui akal, tapi melalui wahyu, urusan gaib. Warruyah, melihat Allah Azza wa Jal, mau dengan akal memahami bab ini? Tidak. Ini urusan gaib. Tentang melihat Allah Azza wa Jal, ada berita dari Quran, hadis, imani, selesai. Urusan gaib. La yuqalu lima wala kaifa, jangan bagaimana, seperti apa, urusan Allah. Kita enggak diberitahu rincinya. Imani. Wal Quran, termasuk dalam debat dalam Quran, yakni mengadu antara ayat dengan yang lain. Ya. Nabi mengatakan al-mira'u fil Qur'ani kufrun. Al-mira' dalam Quran kufrun. Al-mira' ditafsirkan beberapa penafsiran, di antaranya perdebatan. Yang perdebatan dalam Al-Quran itu tidak dengan cara yang benar, tapi dengan cara apa? Seperti mengadu antara satu ayat dengan yang lain. Nabi pernah marah. Kenapa? Suatu saat Nabi mendapati para sahabat sedang berdialog tentang beberapa ayat Quran. Merah muka Nabi. Faka'annama fuqi'a habur rumman, seperti sedang ditampar dengan buah delima. Merah muka Nabi. Lalu Nabi menegaskan, mengatakan kepada mereka, apakah seperti ini kalian diperintahkan? Menjadikan Quran ayat satu dengan yang lain seperti diadu-adukan? marah lagi. Bukan begitu caranya. Quran satu dengan yang lain itu saling membenarkan, bukan saling membantah. Nah, jadi Imam Ahmad mengatakan perdebatan dalam bab yang semodel itu dibenci dan dilarang. Tak boleh. La yakunu sahibuhu, orang yang melakukan perdebatan model itu tidak akan menjadi min ahli sunnah, dari ahli sunnah. Wa in asaba bi kalamihi sunnah, walaupun dengan kata-katanya misalnya benar, tapi dengan cara yang salah kebetulan benar. Seandainya pun itu tetap salah, caranya salah, jalannya salah, sehingga kita katakan dan kita nilai salah. Dia bukan ahlu sunnah. Dulu setelah masuknya ilmu kalam, filsafat yang dipadukan dengan ilmu Islam sehingga menjadi ilmu kalam, masuk mempengaruhi banyak orang, sehingga banyak yang tersesat, sehingga banyak yang memahami ilmu agama dengan cara begitu, tidak kembali kepada wahyu dan sami'na wa ata'na, tapi kembali kepada akal mereka, mengedepankan akal mereka. Sampai kaidahnya apa? Idza ta'aradul aqlu wan naqlu quddimal aql. Kalau ada perbedaan, yakni bertabrakan antara akal, akal wan naql dan wahyu, dulukan akalnya. Sampai seperti itu. Maka Imam Ahmad menegaskan di sini, orang yang melakukan perdebatan-perdebatan seperti itu bukan ahlu sunnah. Jalannya ahlu sunnah itu wahyu. Allah berkata kepada Rasulnya, "Qul innama unzirukum bil wahyi." Katakan wahai Nabi, aku mengingatkan kalian itu dengan wahyu, bukan dengan akal. Akal itu dituntun oleh wahyu untuk memahami dengan baik dan benar. Bukan akal disuruh untuk apa? Menentang wahyu. Bukan. Nah, jadi Imam Ahmad mengatakan orang yang seperti itu bukan ahlu sunnah. Hatta yada'al jidal, sampai dia meninggalkan model-model perdebatan seperti itu, wa yusallim, dan berserah diri, terima. Wa yu'min bil athar, dan mengimani athar, yakni hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, prinsip berikutnya. Imam Ahmad mengatakan di antara prinsip ahlu sunnah, wal Qur'anu kalamullah wa laysa bimakhluq. Al-Qur'an adalah kalamullah, bukan makhluk. Wa la yadh'af an yaqula laysa bimakhluq. Dan jangan seseorang itu lemah untuk mengatakan laysa bimakhluq, bukan makhluk. Ini salah satu akidah Ahlussunnah, mengimani Al-Qur'an itu kalamullah dan bukan makhluk. Kenapa kalamullah? Ya memang kalamullah, firman Allah, ucapan Allah. Allah mengatakan wa qala rabbukum, Rabb kalian mengatakan, ya kan? Dan banyak sekali yang seperti itu. Kemudian dalam ayat yang ke-6 surat At-Taubah, Allah mengatakan wa innin ahadu ain ahadun minal musyrikin astajaraka fa ajirhu hatta yasma' kalam Allah. Bila ada seseorang dari musyrikin ingin minta perlindungan kepadamu, fa ajirhu, lindungi dia, hatta, supaya apa? Yasma', mendengar. Mendengar apa? Kalam Allah. Muslim membaca Quran, dia dengar. Mudah-mudahan barangkali kemudian masuk Islam. Yang jelas Allah sebut di sini Quran dengan apa? Kalamullah. Kita imani Quran kalamullah, bukan makhluk. Beda dengan makhluk. Kalamullah kalam yang sempurna, tidak ada kekurangannya. Adapun makhluk banyak kekurangannya. Kenapa sampai ada keterangan seperti itu laisa bimakhluq. Karena ada kelompok sesat yang meyakini Quran itu makhluk, bukan kalamullah. Bagaimana ini? Kok bisa diyakini seperti itu? Keyakinan mereka yang seperti itu, orang-orang Mu'tazilah dan yang sejenis mereka, meyakini begitu karena mereka tidak mengimani sifat-sifat Allah. Ya, orang-orang Mu'tazilah tidak beriman dengan sifat-sifat Allah. Kalau Ahlu Sunnah mengimani Allah itu punya sifat apa? Rahmah, kasih sayang. Allah itu punya sifat ridha, keridhaan. Allah itu punya sifat apa? Kalam, bicara. Maka Ahlu Sunnah mengimani Al-Quran itu pembicaraan Allah, kalamullah. Tapi orang Mu'tazilah mengatakan Allah enggak punya sifat rahmah, Allah enggak punya sifat ridha, Allah enggak punya sifat kalam. Ah, terus Quran ini bagaimana? Kalau Allah enggak punya sifat kalam, ya itu bukan kalamullah, itu makhluk. Nah, disinilah sebab kenapa orang-orang Mu'tazilah mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, bukan kalamullah. Nah, ini akidah berbahaya. Sumbernya dari mengingkari sifat kalam bagi Allah Azza wa Jal, akhirnya berakibat apa? Tidak mengimani ayat-ayat Allah yang menyebutkan, atau hadis Rasulullah yang menyebutkan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah. Dan buntutnya panjang. Buntut dari masalah ini panjang. Karena kita tahu dalam kisah Imam Ahmad bin Hanbal sampai mereka membunuh para ulama demi membela akidah ini, akidah sesat Mu'tazilah. Yang jelas ini urusan akidah, ya, yang harus kita yakini, apalagi terkait dengan sifat Allah. Bagaimana sifat Allah yang mulia tidak diimani sebagai sifat Allah, diimani sebagai makhluk. Yang makhluk itu sempurna apa enggak? Enggak ada yang sempurna. Ya. Maka ditegaskan oleh Imam Ahmad, Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Dan jangan seseorang merasa enggak mampu untuk mengatakan dan menegaskan bukan makhluk. Ya, ada orang yang ragu-ragu. Jadi hanya mengatakan Al-Quran itu kalamullah, titik. Enggak mau menegaskan laisa bimakhluk, bukan makhluk. Kenapa enggak mau ditegaskan seperti itu? Sekedar orang mengatakan Quran kalamullah, ini masih meragukan ini. Keyakinannya masih meragukan. Bisa jadi mengatakan itu kalamullah tapi makhluk. Itu kalamullah tapi kalam di sini majazi, bukan hakiki. Hanya kinayah, majazi, bukan hakiki. Maka Imam Ahmad mengatakan, jangan yad'uf. Jangan lemah. Harus tegas. Kalamullah laisa bimakhluq. Firman Allah dan bukan makhluk. Begitu. Qala fa inna kalamallah laisa biba'inin minhu. Karena kalamullah laisa biba'inin minhu, bukan sesuatu yang lepas dari Allah, dalam arti bukan sesuatu yang lain dari Allah Azza wa Jalla. Kalamullah itu bagian dari Allah Azza wa Jalla. Dalam arti sifat Allah Azza wa Jal, bukan sesuatu yang lain. Beda dengan kita makhluk. Kita ini yang makhluk, bukan khalik. Khalik bukan makhluk. Bukan pula kita ini sifatnya khalik. Khalik tidak bersifat dengan makhluk. Oleh karenanya, ya, di sini Muhammad mengatakan kalamullah bukan sesuatu yang lain dari Allah Azza wa Jal. Dalam arti sesuatu yang terpisah seperti makhluk-makhluk. Walaysa minhu syai'un makhluk, dan tidak ada sesuatu yang dari Allah itu sebagai makhluk. Itu sifat Allah, bukan makhluk. Wa iyyaka, dan hati-hati kamu. Wa munadharata man ahdatha fihi, hati-hati kamu untuk berdialog, berdiskusi dengan orang-orang yang melakukan bid'ah dalam bab Al-Quran ini. Hati-hati, diulangi lagi masalah dialog, berdiskusi dengan orang ahli bid'ah, terutama dalam bab ini. Syubhat-syubhatnya kuat, lihai bicara. Ya. Di antaranya ini saya sebutkan. Wa man qala bil lafzi wa ghairihi wa man waqafa fihi fa qala la adri makhluqun aw laysa bi makhluq wa inna ma huwa kalamullah fa hadha sahibu bid'atin. Dan orang yang mengatakan al lafzu, nah ini masalah baru. Setelah Jahmiyah Mu'tazilah itu yang nyata-nyata itu kalah padam, ketika kemudian Imam Ahmad muncul ya dan kuat dengan taufik dari Allah Azza wa Jal, kemudian munculnya Khalifah Al-Mutawakkil ala Allah yang sangat cocok dengan Imam Ahmad, orang-orang Mu'tazilah surut. Mau mengatakan Al-Quran makhluk, tidak berani. Akhirnya mengatakan apa? Syubhat berikutnya. Mengatakan lafzi bil-Quran makhluk. Lafalku dengan Al-Quran, ketika baca Quran itu makhluk. Nah, membingungkan ini. Apa maksudnya? Kenapa mesti ngomong begitu? Nah, ini yang kita katakan tadi. Syubhat, satu demi satu. Makanya Imam Ahmad mengatakan jangan dialog dengan orang-orang seperti ini. Bikin bid'ah-bid'ah dalam bab ini. Akidah Ahlussunnah sudah jelas. Maka ulama tegas sekali dengan orang yang seperti itu. Yang mengatakan lafzi bil Quran makhluk, lafalku dengan Quran makhluk, ini juga tergolong Jahmiyah sudah. Kenapa? Karena kata-kata ini kata-kata yang bisa dibawa ke makna yang benar, bisa dibawa kemana yang salah. Sementara mereka memunculkan ini sebetulnya dalam rangka tasatturan, menutup diri dari kejelasan bid'ah mereka. Ulama mengatakan dalam menjelaskan bab ini, lafalku dengan Al-Quran, maksudnya lafalmu itu al-lafz yakni perbuatan kamu, atau al-malfud sesuatu yang kamu baca. Ya, bisa dipahami. Kalau yang dimaksud itu perbuatan kamu, suaranya kamu nih, yani, suara kita kan beda-beda, ya kan? Ya, suaranya kamu, yaitu suaranya kamu makhluk, sebagaimana kamu makhluk. Tapi kalau kamu maksudkan malfud yang kamu baca, yang kamu lafalkan, itu adalah kalamullah. Yang kamu hafal dalam dadamu, kalamullah. Yang kamu baca, kalamullah. Yang kamu rekam di kaset, kalamullah. Yang kamu rekam di flash disk, kalamullah. Yang kamu tulis di mushaf, kalamullah. Yang disampaikan Jibril, kalamullah. Yang dibaca Rasulullah, kalamullah. Nah, sekarang kamu mengatakan lafalku dengan Quran itu makhluk. Mana yang kamu maksud? Apakah perbuatan kamu atau yang kamu baca? Nah, bisa ditarik ke sini, bisa ditarik ke situ. Ini bahayanya syubhat-syubhat ahli bid'ah. Dari kejelasan mengatakan Quran makhluk, ketika kalah sembunyi dengan cara seperti itu. Maka ulama mengatakan yang mengatakan begini juga Jahmiyah, bid'ah ahli bid'ah. Ya, kalau memang bermaksud dengan maksud yang benar, kenapa mesti sembunyi-sembunyi begitu? Ya, nggak perlu sembunyi-sembunyi begitu. Kalau memang bermaksud niat yang benar, Al-Quran kalamullah bukan makhluk, begitu saja. Nah, Imam Ahmad mengatakan wa man qala bil lafzi, yang mengatakan seperti itu, atau wa man waqafa fi, berikutnya orang yang tawakuf. Enggak mau bersikap jelas. Qal, dia mengatakan la adri, saya enggak tahu. Makhluk aw laysa bi makhluk. Ini makhluk atau bukan? Wallahu a'lam, enggak tahu. Yang penting kalamullah. Nah, ini makanya Imam Hab mengatakan tidak cukup sekedar mengatakan kalamullah. Karena kalau sekedar mengatakan kalamullah, dia mungkin tawakuf tadi, makhluk atau bukan tawakuf. Atau mengatakan kalamullah tapi ini kalam majazi, bukan hakiki. Makanya harus tegas, kalamullah dan bukan makhluk. Orang yang tawakuf seperti itu, atau orang yang mengatakan lafalku dengan Quran adalah makhluk, fahada sahibu bid'ah, ini adalah ahli bid'ah. Mithlu man qal huwa makhluk, seperti orang yang mengatakan itu adalah makhluk. Ya. Semua dihindari yang seperti itu. Jadilah orang yang jelas, orang yang tegas. Innama huwa kalamullah laisa bimakhluk. Itu adalah kalamullah dan bukan makhluk. Nah, ini prinsip Ahlus Sunnah. Dan akhibati fillah rahimakumullah, zaman sekarang ini dengan adanya orang-orang liberal, syubhat Mu'tazilah yang seperti ini dimunculkan lagi. Dimunculkan lagi, naudzubillah, sampai ada sebuah karya tulis di YIN mana? Jogja. Judulnya apa? Menggugat otentisitas wahyu Tuhan. Dan diserukan oleh mereka bahwa Al-Qur'an itu hanya produk budaya. Na'udzubillah, sampai mereka menghinakan Quran, menginjak sebagian lafal-lafal Quran seperti yang diceritakan oleh sebagian. Na'udzubillah, kufur yang seperti ini, kekafiran. Na'udzubillah. Artinya di sini syubhat seperti ini jangan dianggap ini kan cerita dulu, ini kan cerita lama. Tidak, dulu dan sekarang. Namanya kebatilan sekarang ini, maksiatnya, bid'ahnya, kekufurannya, yang sekarang ini sama dengan yang dulu. Apa bedanya? Bedanya hanya apa? Mungkin dimodifikasi, mungkin dipoles dengan baju yang baru, dengan bahasa yang baru, mungkin reklamenya baru. Itu saja. Hakikatnya sama. Maksiat, pencurian, zina, khamr, dulu sampai sekarang yaitu kekafiran ini dan semuanya sama. Dulu dan sekarang begitu. Bid'ahnya juga sama. Makanya kita harus hati-hati. Ya, dan kita terus belajar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan seperti orang yang mengatakan terus-terusan tauhid, terus-terusan akidah. Kapan bicara khilafahnya, kapan bicara ekonominya, kapan bicara ininya, itunya. Bukan begitu. Ya. Umat ini bergonta-ganti, yang tua, yang muda jadi tua, yang kecil jadi muda, butuh apa? Informasi terus, pelajaran terus. Dan kebatilan terus berjalan. Selanjutnya berpindah kepada masalah berikutnya. Di antara prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, wal imanu birru'yati yaumal qiyamah. Kama ru'ya 'anil nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min al hadith sihah. Pokok Ahlussunnah berikutnya adalah al-iman, mengimani ar-ru'yah. Mengimani tentang ru'yatullah, melihat Allah. Yaumal qiyamah, di hari kiamat. Kama ru'ya 'anil nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, min al ahadits as-sihah, dari hadis-hadis yang sahih. Nah, ini diulang lagi oleh Imam Ahmad, lebih khusus tentang ru'yatullah, melihat Allah. Tadi kita telah sebutkan hadis Nabi, dan hadis ini mutawatir, dan ayat-ayat Al-Qur'an juga menyebutkan seperti itu. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, dalam surat Al-Qiyamah. Wajah-wajah ketika itu cemerlang, ila rabbiha nadhirah, melihat kepada Rabb-nya. Jelas. Ibn Abbas mengatakan ini menunjukkan bahwa mereka melihat Allah dengan mata kepala mereka. Ya. Yaumul qiyamah, dari kiamat. Yakni di sana dalam perincian bab ini, pertama melihat Allah di surga, jelas, wadih. Mukminin melihat Allah. pahala bagi mereka. Masalah berikutnya, terjadi khilaf di antara ulama melihat Allah di padang mahsyar. Apakah mukminin melihat Allah bersama orang-orang kafirin semuanya atau bagaimana? Ada khilaf. Ada yang mengatakan mukminin dan kafirin semuanya. Ada yang mengatakan mukminin dan munafikin, ada yang mengatakan mukminin saja. Ya. Walhasil khilaf di antara para ulama dalam bab ini, tapi wallahu alam nampaknya mukminin dan munafikin mereka melihat kemudian Allah menutup sehingga orang-orang munafik tidak melihat ini di mahsyar. Ya. Perinciannya bisa dilihat dalam buku-buku yang lain. Hasil kita kembali kepada ru'yatullah di dalam surga, dan adapun di dunia maka tidak ada. Karena Nabi bersabda, innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Kalian tidak akan masuk surga, kalian tidak akan melihat Allah Rabb kalian hatta tamutu, sampai kalian mati. Jadi dunia enggak ada yang melihat Allah. Hatta Nabi sendiri enggak melihat. Walaupun Nabi sendiri tidak melihat. Ya. Nanti pada waktunya. Makanya dikatakan apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman dengan yang ghaib. Allah Azza wa Jalla ghaib. Di dunia enggak dilihat. Kemudian wa anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ini masalah berikutnya. Tentang bahwa Nabi SAW telah melihat Rabb-nya. Nah, ini khilaf di antara ulama. Sebagian ulama berdasarkan sebuah riwayat berpandangan bahwa Nabi pernah melihat. Tapi yang rajih tidak. Karena Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, hal ra'aita rabbak? Ya Rasulullah, apakah engkau telah melihat Rabbmu? Beliau menjawab, nurun anna arah. Cahaya, cahaya yang begitu kuat. Anna arah, bagaimana aku akan melihatnya? Jadi Nabi sendiri enggak pernah melihat. Nah, di sini Imam Ahmad mengatakan ada sebuah riwayat. Diriwayatkan dari Nabi bahwa Nabi pernah melihat. Nah, kita lihat bagaimana riwayat itu. Rawahu Qatadah an Ikrimah an Ibn Abbas. Ini riwayat pertama dari Qatadah, dari Ikrimah, dari Ibn Abbas. Atau ini riwayatnya tapi ada jalur menuju ke sini. Rawahu Al-Hakam bin Aban an Ikrimah an Ibn Abbas. Beberapa riwayat ya. Jadi pertama Qatadah, Ikrimah Ibn Abbas, kemudian Al-Hakam bin Aban, Ikrimah Ibn Abbas, kemudian Ali bin Zaid bin Jud'an, dari Yusuf bin Mihran, dari Ibn Abbas. Wal hadith indana ala zahiri. Hadith ini menurut kami sesuai dengan lahiriahnya. Wal kalam fihi bid'ah, bicara tentang hal itu bid'ah. Walakin nu'min bihi, tapi kami beriman dengannya seperti datangnya. Sebagaimana yang tertera dalam hadis itu, wala nunadir fihi ahadan, dan kita tidak akan munadir, berdialog dalam hal itu selama-lamanya. Ya. Nah, bagaimana dengan riwayat ini? Riwayat ini ulama rahimahumullah pembicaraan diantaranya di sini Syekh Rabi' dalam syarahnya mengatakan bahwa riwayat ini lemah. Al-Hakam bin Aban yahimu katsiran, banyak keliru. Ali bin Zaid bin Jud'an dhaif. Dan ini di samping lemah juga mauquf ucapan sahabat yaitu Ibn Abbas. Adapun riwayat Qatadah dari Ikrimah, wallahu a'lam, saya belum mempelajarinya, belum melihatnya. Walhasil ini mauquf ucapan Ibn Abbas yang tadi riwayatnya sebagiannya disebutkan rawi-rawinya lemah dan bertentangan dengan yang jelas, yaitu yang tadi saya baca bahwa Nabi mengatakan bagaimana aku melihat. nur, cahaya yang kuat. Nah, sehingga di sini pendapat yang benar, Allahu a'lam, bahwa Nabi sendiri juga belum pernah melihat Allah Azza wa Jalla. Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan bahwa tidak ada dalam kitabullah, tidak pula dalam hadis Rasulullah menyebutkan bahwa Nabi Muhammad pernah melihat Allah Azza wa Jalla. Sedangkan ucapan Ibnu Abbas tadi di samping ada kelemahan dan itu mauquf, juga tidak disebutkan dengan nyata melihatnya. Apakah melihat dengan mata kepala atau ra'ahu bi fuadi, melihat dengan kalbunya. Wallahu a'lam. Makanya ulama mengatakan kita mengacu kepada yang jelas bahwa Nabi mengatakan nurun anna ara, cahaya, bagaimana aku melihatnya. Ini sudah jelas, muhkam, sangat jelas. Maka kita berpegangan dengan itu. Kemudian prinsip berikutnya, dan sedikit saya sebutkan terkait melihat Allah Azza wa Jal, di antara hal yang terpenting untuk mendapatkan kenikmatan melihat Allah Azza wa Jal adalah apa? Banyak-banyak menjaga sholat subuh dan sholat asar. Nabi mengatakan fa in istata'tum an la yughlaba 'alaikum bi salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha fa'alu. Riwayat Al-Bukhari, setelah Nabi menyebutkan tentang melihat Allah, Nabi katakan kalau bisa kalian tidak terkalahkan untuk melakukan salat sebelum terbitnya matahari dan sebelum tenggelamnya, lakukan. Berarti ini dua salat, kata para ulama, yang kalau dijaga terus menjadi salah satu sebab terbesar seorang menggapai kenikmatan itu, melihat Allah Azza wa Jalla. Karena dua salat ini salat yang paling mulia. Ya. Kemudian berdoa. Nabi mengajarkan doa, Allahumma inni as'aluka ar-ridha ba'da al-qadha wa barda al-'aysi ba'da al-maut wa as'aluka ladzata an-nazar ila wajhik wa syauqa ila liqa'ik min ghairi dharra'in mudharrah wala fitnatin mudillah. Ya Allah, aku mohon lazzatan nazar ila wajhik, kenikmatan melihat wajahmu. Allahumma inni as'aluka ridha ba'da al-qadha, aku mohon kepadamu keridhaan setelah qadha, takdir. Wa barda al-'aysh ba'da al-maut, dan aku mohon kepadamu ya Allah barda al-'aysh, kedinginan atau keademan kehidupan setelah kematian. Dan aku mohon kepadamu kenikmatan melihat wajahmu dan kerinduan berjumpa denganmu tanpa mudarat yang mencelakakan dan tanpa ujian yang menyesatkan. Ini doa yang diajarkan Rasulullah. Pantas tentunya kita banyak-banyak berdoa dengannya. Ya. Dan juga memperbaiki iman kita, insyaallah kita akan mendapatkan keutamaan tersebut biiznillah. Selanjutnya prinsip berikutnya, wal iman bil mizan yaumal qiyamati kama jaa yuzanul 'abdu yaumal qiyamati fala yazinu janaha ba'udha wa yuzanu wa tuzanu a'malul 'ibad kama jaa fil athar wal iman bihi wa tasdiq bihi wal i'rad 'amman radda dhalika wa tarku mujadalatihi. Prinsip berikutnya adalah al-iman bil mizan, mengimani mizan. Apa itu mizan? Timbangan. Yaumal qiyamah, di hari kiamat. Kama jaa, seperti datang di dalam hadis, yuzadul 'abdu yaumal qiyamah. Seseorang ada yang ditimbang di hari kiamat. Fala yazinu janaha ba'udah. Ternyata dia tidak bisa menyamai beratnya sayap nyamuk. Wa tuzanu a'malul ibad, dan amal-amal hamba juga akan ditimbang kama ja'a fil athar, sebagaimana terdapat dalam riwayat-riwayat hadis. Jadi di antara keyakinan Ahlussunnah adalah mengimani timbangan. Karena dalam ayat dan hadis disebutkan, wa nadha'u mawazinal qist, dan kami letakkan timbangan-timbangan keadilan. Ya. Faman thaqulat mawazinuhu, orang yang berat timbangan-timbangan kebaikannya. Faman khaffat mawazinuhu, orang yang ringan timbangan-timbangan kebaikannya. Jadi di dalam ayat disebutkan mizan. Maka kita imani. Dalam hadis juga disebutkan di antaranya ini. Dan timbangan di sini seperti dalam hadis-hadis nanti akan digunakan menimbang apa? Menimbang orang. Di antaranya ini disebutkan akan didatangkan yuta birrajulil azim, akan didatangkan orang yang besar. Tapi ketika diletakkan dalam daun timbangan yang satu, la ta'dilu indallahi janaha ba'udah, enggak bisa menandingi sayap nyamuk. Jadi walaupun besar tubuhnya tapi amalnya enggak ada, maka menjadi ringan di sisi Allah Azza wa Jalla, enggak ada nilainya. Sebaliknya kaki Abdullah bin Mas'ud, seseorang melihat kaki Abdullah bin Mas'ud tertawa. Kenapa? Karena kakinya kecil. Nabi katakan, kenapa kalian tertawa? Ya Rasulullah, mendikkati saqai, karena kecilnya betis Abdullah bin Mas'ud ya Rasulullah. Nabi katakan, innaha la ta'dil, innaha indallah athqal min jabal Uhud, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kaki Abdullah bin Mas'ud di sisi Allah lebih berat daripada gunung Uhud. Kalau begitu yang mempengaruhi apa? Amal. Ketika Abdullah bin Mas'ud dengan sekian amal kebaikan menjadi berat, walaupun tubuhnya kecil, tapi orang tadi yang begitu besar menjadi enggak punya bobot ketika apa? Tidak punya amal. Jadi yang ditimbang orangnya. Juga disebutkan yang ditimbang amalnya. Ya, yang ditimbang amal. Wa tuzanu a'malul ibad, dan ditimbang pula amal-amal ibad. Amalan juga ditimbang. Allah yang Maha tahu seperti apa nanti ditimbangnya. Yang penting kita imani. Juga disebutkan dalam hadis yang ditimbang juga apa? Catatan amal. Seperti kisah hadis Bitaqah. Hadis Bitaqah tentang orang yang melakukan dosa-dosa dan catatannya sampai 99 sijil catatan. Yang satu catatannya sepanjang mata memandang dan seterusnya. Disebutkan bahwa itu kemudian diletakkan dalam daun timbangan. Karena timbangan ini disebutkan memiliki dua daun timbangan, kifatan. Nah, kita imani itu. Ahibati fillah rahimakumullah. Kata Imam Ahmad rahimahullah, wa imanu bihi, kita imani. Wa tasdiq bihi, kita membenarkan. Tidak dengan akal-akalan. Wal i'rad amman radda dzalik, dan berpaling dari orang yang menolak dan tidak mengimani hal itu. Wa tarku mujadalati, enggak perlu berdebat dengan mereka. Apa ada yang dia beriman? Ada. Dengan apa caranya? Akal-akalan. Kias, ukul, ahwa, yang tadi kita sebutkan di awal. Ternyata dengan itu mereka menolak hadis hari ini. Bagaimana? Kata mereka, na'udzubillah, kata-katanya sangat tidak sopan. Yang membutuhkan timbangan itu kan bakul-bakul, katanya. Allah gak butuh kepada timbangan. Na'udzubillah. Kata-kata yang menunjukkan sama sekali tidak ada yang penghormatan terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, terhadap ajaran Islam. Ya. Yang butuh kepada timbangan itu kan bakul-bakul itu. Bakal. Ya, bakul-bakul sayur, bakal. Ahibati fillah rahimakumullah. Allah mengadakan timbangan seperti itu bukan karena Allah tidak tahu sehingga perlu menimbang. Ya. Allah Maha tahu dan Allah Maha cepat perhitungannya. Tapi dengan hikmahnya Allah mengadakan seperti itu karena suatu hikmah, bukan karena Allah membutuhkannya. Bukan karena Allah tidak tahu. Jadi jangan dengan alasan Allah tahu sehingga enggak butuh kepada timbangan. Betul Allah Maha tahu, tapi bukan kemudian kau menolak. Dengan alasan itu kemudian menolak hadis. Ada hikmahnya yang Allah kehendaki. Di antaranya wallahu a'lam bahwa dengan adanya timbangan-timbangan seperti itu justru makhluk-makhluk itu tahu sendiri. Memang timbangannya itu kebaikannya sedikit, pantas kalau masuk neraka. Ya. Ini dan hikmahnya justru kembali kepada makhluk itu sendiri, memperlihatkan apa? Keadilan Allah Azza wa Jalla. Allah tidak menzalimi siapapun. Itu di antara hikmahnya. Jadi jangan dengan akal menolak keyakinan ini. Begitu pula hal yang terkait dengan timbangan ini tentang sifat-sifatnya, ya, yang ada dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam harus kita imani. Orang-orang Mu'tazilah dan Jahmiyah mereka yang tidak mengimani hal ini. Berikutnya, di antara prinsip as-sunnah, wa anna Allah ta'ala yukallimul ibadah yawmal qiyamah laisa bainahum wa bainahu turjuman wal iman bihi wa tasdik bihi, dan bahwa Allah azza wa jal yukallimul ibad yawmal qiyamah. Allah azza wa jal yukallim, mengajak bicara hamba-hambanya di hari kiamat kelak. Laisa bainahum wa bainahu turjuman, tidak ada antara Allah dengan orang itu penerjemah. Wal iman bihi, mengimaninya. Wa tasdik bihi, dan membenarkannya. Nah, ini juga yang harus kita imani. Bahwa Allah mengajak bicara hamba-hambanya. Ini terkait dengan sifat bicara Allah. Jadi Allah Azza wa Jalla punya sifat bicara. Sebagaimana yang Allah kehendaki, dengan cara yang Allah kehendaki. Seperti apa itu urusan Allah. Yang penting kita imani bahwa Allah nanti akan mengajak bicara hamba-hambanya pada hari kiamat. Ya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh." Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali Allah akan bicara dengannya. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada penerjemah antara keduanya. Allah Maha Mampu. Kalau seseorang dengan akal-akalan ingin menolak hadis, wah nanti yang bahasa Inggris gimana? Nanti yang bahasa Jawa gimana? Bahasa Bali gimana? Na'udzubillah, pakai akal-akalan sehingga bisa apa? Menolak hadis. Nabi tegaskan, yang punya bahasa, ya, yang punya manusia, yang punya semuanya, semuanya milik Allah Azza wa Jalla. Allah Maha Tahu. Dan ditegaskan di sini, laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada penerjemah. Allah bicara langsung dengan mereka. Kita imani. Ikhwan fi din rahimakumullah. Ditegaskan oleh Imam Ahmad rahimahullah, wal iman bihi. Kita imani. Wa tasdiq bihi, dan kita benarkan. Dalam ayat Al-Quran, surat Fussilat ayat yang ke-47, 48, Allah berfirman, "Wa yawma yunadihim ayna syuraka'i," dan pada hari ketika Allah memanggil mereka. Nah, jadi memanggil mereka ditegaskan oleh ulama jadi suara Allah Azza wa Jalla terdengar. Allah bicara dengan apa? Dengan suara yang dipahami, didengar. Yauma yunadihim, Allah manggil mereka. Aina syuraka'i, mana syarikat-syarikatku? Yakni yang mereka sembah dan ibadahi selain Allah Azza wa Jalla dengan cara yang batil tentunya. Dalam surat Al-Qasas, yauma yunadihim fayaqulu aina syuraka'i alladzi kuntum taz'umun? Mana serikat-serikatku yang kalian anggap sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Azza wa Jalla? Ya. Jadi ayat seperti ini, hadis Nabi yang kita baca, dan berbagai hadis yang terkait dengan hal ini menunjukkan bahwa Allah punya sifat kalam, Allah punya sifat bicara. Bicara dengan suara yang didengar, bicara dengan apa, huruf yang difahami oleh orang yang mendengarnya. Bahkan disebutkan dalam hadis, yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qarub. Didengar oleh yang jauh sebagaimana yang didengar oleh yang dekat. Ya. Dan begitu seterusnya. Yang jelas kita imani, dan ini membantah sebagian kelompok yang tidak mengimani sifat kalam seperti Mu'tazilah dan Jahmiyah. Tidak mengimani sifat Allah itu. Ada lagi yang mengimani tapi aneh cara imannya. Allah punya sifat kalam tapi kalamun nafsi. Kalam tapi di dalam diri Allah. Terus gimana kalam dalam diri? Hah? Bicaranya gimana? Apa namanya? Kalau kita batin dalam diri kita, orang tahu dalam diri kita apa? Hah? Enggak tahu ya kan? Jadi mereka yang mengatakan Allah punya kalam tapi kalam nafsi, aneh. Aneh. Yang namanya kalam, pembicaraan itu, hatta dalam, walaupun dalam bahasa kita, pembicaraan itu ya sesuatu yang terucap, didengar, begitu. Kalau dikatakan Allah gak punya sifat kalam, berarti menyamakan Allah dengan orang yang bisu, makhluk yang gak bisa bicara. Atau juga termasuk yang mengatakan Allah punya sifat bicara, tapi itu kalam nafsi, ya sama, berarti menyerupakan dengan orang yang bisu. Na'udzubillah. Bisu itu sifat sempurna atau sifat kekurangan? Sifat kekurangan. Bagaimana Allah Azza wa Jalla diserupakan dengan seperti itu? Ya. Bagaimana Allah diserupakan dengan hal yang seperti itu? Na'udzubillah. Allah punya sifat kalam, dan kalamullah maha agung, maha sempurna. Bahkan tentunya tidak seperti kalamnya makhluk. Kemudian ahibati fillah rahimakumullah, setelah kita mengimani ini sifat kalam, berikutnya prinsip Ahlussunnah setelahnya, al-iman bil haud. Wal iman bil haud. Dan beriman dengan haud. Al-haud yakni telaga. Wa anna di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haudan, dan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki telaga. Yaumal qiyamah, di hari kiamat. Taridu alaihi ummatuhu, umatnya mendatanginya. Arduhu mithlu tulihi masiratu syahrin, lebarnya seperti panjangnya. Masiratu syahrin, perjalanan satu bulan. Aniyatuhu ka'adari nujumis sama, gelas-gelasnya seperti bintang-bintang di langit, banyak. Ala ma sahhat bil akhbar, sesuai dengan berita-berita yang sahih. Wal athar, dan riwayat-riwayat yang sahih. Min ghairi wajhin, bukan dari satu jalan, bahkan dari banyak jalan. Riwayat-riwayatnya sahih. Nah, ini prinsip dan usul Ahlussunnah berikutnya mengimani al-haud, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan di sini beberapa sifatnya. Kita imani, dan kita imani pula sifat-sifat yang tercantum dalam hadis, seperti di antaranya yang tersebut di sini. Tentang apa? Lebarnya dan panjangnya. Perjalanan satu bulan, lebar sekali. Jalan kaki satu bulan sampai kemana? Panjangnya seperti itu juga. Kemudian disebutkan dalam hadis, ma'uhu abyad minal laban, airnya lebih putih dari susu, ahla minal asal, lebih manis dari madu. Ya, man syaribahu lam yadma abadan, orang yang minum darinya enggak akan haus lama-lamanya. Kalau sudah minum dari situ enggak akan haus. Terus di surga minum apa enggak kalau sudah enggak haus? Minum. Orang minum itu enggak selalu karena haus, iya kan? Ya, ada minum untuk menikmati. Tidak selalu karena haus. Di situ minum, di surga minum. Ya. Kemudian disebutkan jumlah apa namanya gelas-gelasnya seperti bintang-bintang di langit, begitu banyak. Sebagaimana mengatakan yakni juga cemerlang seperti bintang-bintang di langit. Itu semua harus kita imani selama hadisnya sahih. Dan dalam bab ini tadi yang kita sebutkan sahih. Disebutkan pula dalam hadis bahwa sumbernya dari surga. Dari Al-Kautsar. Dalam ayat inna atainakal kautsar, Al-Kautsar itu artinya apa? Nahrun fil jannah. Sungai dalam surga yang Allah berikan untuk Nabi. Nah, sumber ini menjadi sumber apa? Telaga itu. Telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar. Namun ahibati fillah rahimakumullah, dalam hal ini Nabi juga pernah mengatakan ada segolongan manusia yang diusir. Nah, ini yang perlu juga kita ketahui. Telaga Nabi yang seperti itu indahnya, seperti itu nikmatnya, seperti itu manfaatnya. Yang dikatakan pula bahwa umat Nabi akan berdatangan kepadanya, ternyata sebagian umat ditolak. Enggak boleh. Nah, siapa enggak boleh? Ketika awal ditolak, Nabi mengatakan ummati ummati. Itu umatku, kok ditolak? Dari mana Nabi tahu kalau itu umatnya? Kan ada tanda-tandanya. Bekas-bekas wudu. Ada tandanya. Terus kenapa ditolak? Disebutkan innahum qad ghayyaru ba'dak. Mereka sepeninggal kamu telah merubah. Nah, di sini kalau orang kafir artinya murtad, merubah agama jelas. Tapi ada orang yang diketahui sebagai umat Nabi Muhammad, ada tandanya. Berarti dia masih muslim. Terus merubah. Merubah apa? Berarti merubah ajaran. Siapa yang merubah ajaran? Ya orang yang berbuat bid'ah. Jadi kalau begitu, di antara penghalang seorang dari telaga Nabi adalah bid'ah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, maka Nabi katakan suhkan suhkan liman ghayyara ba'di, menjauhlah menjauhlah mereka yang merubah-rubah setelah atau sepeninggalku. Suhkan suhkan liman ghayyara ba'di. Mana waktunya sudah? Mana demikian sudah? Hah? Asalnya 59 49 ya. Kita lanjutkan berikutnya. Di antara usul al-sunnah, qala imam ahqala al-imam rahimahullah wal imanu bi'adzabil qabri wa anna hadhil umma tuftan fi quburiha wa tus'al anil imani wal islami wa man rabbuhu wa man nabiyuhu wa ya'tihi munkarun wa nakir kaifa syaa Allah azza wa jal wa kaifa arada Allah wa kaifa arada wal iman bihi wa tasdiq bihi wal iman bi azabil qabr, dan mengimani azab kubur. Wa anna hadhihi al ummah tuftan fi quburiha, dan bahwa umat ini tuftan fi quburiha, akan diuji di kuburnya. Wa tus'al 'anil iman wal islam, dan nanti akan ditanya tentang iman dan Islam. Wa man rabbuh wa man nabiyyuh, dan siapa rabbnya, siapa nabinya. Wa yatihi munkarun wa nakir, dan akan datang kepadanya mungkar dan nakir. Kaifa syaa Allah, sebagaimana Allah kehendaki, azza wa jalla. Wa kaifa arada, dan sebagaimana Allah inginkan. Wal iman bihi wa tasdiq bihi, dan beriman dengannya serta membenarkannya. Ya. Nah, ini prinsip yang kesekian adalah mengimani adanya azab kubur. Dan juga terkait dengan ini adalah nikmat kubur serta segala sesuatu yang terjadi di kuburan, atau maksudnya di alam kubur, dan juga termasuk yaitu fitnatul qabr, ujian di alam kubur, pertanyaan-pertanyaan di alam kubur. Nah, ini juga tersebut dalam banyak ayat dan hadis. Dan nampaknya yakni penjelasan tentang ini cukup memakan waktu, ya. Sementara sudah mendekati asar, insyaallah kita cukup dulu dan kita terangkan nanti insyaallah ba'dal maghrib, setelah maghrib. Ya, pelajaran selanjutnya ba'dal maghrib, adapun ba'dal asar insyaallah Ustaz Luqman hafizallahu taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.